Inilah kata-kata siwak itu sebagai istilah menggosok gigi. Makanya dalam ungkapan Abu Sa'id, dia tidak menggunakan yastaku, karena kata kerja dari siwak itu yastaku, istaka, yastaku, istiakan. Tetapi dia mengambil menggunakan istilah kata kerja as-sinnu, diambil dari kata-kata gigi yang nanti artinya adalah menggosok gigi. Jadi kata siwak yang kita kenal sebenarnya tujuannya adalah maksudnya adalah menggosok gigi, ya. Baik itu dengan menggunakan siwak itu sendiri maupun dengan sarana-sarana yang lain, ya. Jadi di sini Abu Sa'id menukilkan bahwa Nabi SAW melakukannya, ya. Dan hadisnya tentu mu'allak, Imam Bukhari tidak membawakan sanad, tetapi dia menggunakan kalau dalam ilmu hadis dengan jazam, yaitu dengan tegas, dengan mengatakan waqala, ya. Ketika para ulama meneliti hadis-hadis yang tergantung yang dilakukan oleh Imam Bukhari tanpa menggunakan sanad seperti sekarang ini, kita yakin bahwa Imam Bukhari tidak berjumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Tetapi dia mengatakan di sini, dan berkata Abu Sa'id, maksudnya Al-Khudri, sahabat Nabi, dan dari Nabi SAW, bahwa beliau menggosok gigi tanpa sanad. Dan istilah di sini adalah mu'allak, dalam istilah hadis, ilmu hadisnya adalah mu'allak. Dan Imam Bukhari dikenal dengan perbuatan ini. Makanya ketika orang meneliti Sahih Bukhari, salah satu dari yang mereka teliti adalah al-mu'allaqat, yaitu mu'allaqat al-Imam al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari meriwayatkan hadis, menukilkan perkataan orang-orang terdahulu tanpa menggunakan rantai sanad, ya, seperti sekarang ini. Dan mereka membagi membagi dua. Yang pertama dengan cara yang tegas seperti sekarang ini, waqala, ini tegas. Terkadang dia mengatakan waruwiya atau waqila, dikatakan, diriwayatkan, ini tidak tegas. Namanya sighatut tamrid, dalam ilmu hadis namanya ungkapan-ungkapan yang di situ ada tanda-tanda yang tidak menyenangkan, artinya ada ketidakpuasan. Digunakanlah kata-kata diriwayatkan, dikatakan, konon. Kalau dalam bahasa sekarang konon, kata-kata konon ini kan tidak ada penegasan. Nah, seperti itu pula lah mereka membaginya. Dan sekarang Imam Bukhari mengatakan waqala, ini istilahnya sighatul jazmi, bukan sighatul tamrid. Terlepas dari itu, sekarang ini Imam Bukhari seakan-akan menguatkan riwayat Abu Sa'id tadi bahwa Nabi melakukan siwak. Nabi SAW menggosok gigi di hari Jumat. Nah, ini dalilnya. Makanya tadi Imam Bukhari seperti yang dipahami bahwa beliau menjelaskan hukum tentang bersiwak di hari Jumat terutama sebelum sholat, bahwa hukumnya adalah sunnah, ya. Bahwa hukumnya adalah sunnah. Baik, kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 887. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. Andai kata atau jikalau tidak, ya, bahwa saya memberatkan atas umat saya, ya, atau atas manusia, ini terjadi keraguan pada perawi, antara ala ummati atau ala nas. Ya, kata-kata ala ummati atau ala nas. Andai kata tidak khawatir memberatkan umatku atau manusia, la amartuhum, niscaya aku telah menyuruh mereka, memerintahkan mereka untuk bersiwak. Kata-kata perintah ini yang harus kita garis bawahi. Niscaya saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak, ma'a kulli salah, beriring dengan setiap salat. Maksudnya ketika hendak melakukan setiap salat. Ini dalil umum, bukan hanya Jumat. Ya. Karena kata-kata salat ini nakirah. Ya. Tufidul umum. Menegaskan bahwa dia salatnya umum. Setiap kali hendak salat atau setiap kali bersamaan dengan salat, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Ya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Khawatir memberatkan. Laula an asyqa. Ini menunjukkan bahwa betapa besar kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam terhadap umatnya. Ketika dia mensyariatkan suatu syariat, maka yang dia perhatikan di situ memberatkan atau tidak. Ya, bila mana tidak memberatkan, maka dia ini tujuannya mewajibkan. Ya, karena kata-kata amartuhum adalah perintah, dan ini berkenaan dengan kaidah yang diambil oleh para ulama, terutama dalam usulul fiqh, bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Ya, al-aslu fil amri, dari hadis ini, al-aslu fil amri lil wujub, asal dari kesimpulan yang diambil dari kata kerja perintah, kesimpulan hukum yang diambil dari kata kerja perintah di dalam ungkapan-ungkapan syariat, maka hukum asalnya adalah apa? Mewajibkan. Ketika ada perintah, maka hukum asal yang diambil, yang disimpulkan dari kata kerja perintah itu adalah kewajiban. Ya, ini kaidahnya. Dan dari sini, karena Nabi SAW andai kata tidak memberatkan, dia akan wajibkan. Ya. Bukan berarti tidak sama sekali ada tuntunan tentang siwak, tidak. Tetapi kalau seandainya ini adalah perintah yang mensunnahkan, tentu tidak akan ada kekhawatiran untuk memberatkan, karena kan sunnah. Ya. Tetapi ketika Nabi bermaksud adalah untuk mewajibkan, dan ketika sesuatu yang wajib, dia khawatir memberatkan, karena mesti dilakukan oleh umatnya, dan itu setiap kali salat, dan itu yang dikhawatirkannya. Maka Nabi SAW tidak menyuruh, dan tidak menyuruh bukan berarti menghapus dari syariat. Makanya bab tadi, bab apa? Hukum bersiwaknya itu sunnah. Ya, Nabi tidak menyuruh karena asal dari menyuruh di situ mewajibkan. Tetapi dia mensyariatkan. Hadis ini saja sudah menunjukkan bahwa bersiwak itu sunnah. Karena yang menurunkan dari kewajiban adalah Nabi tidak menyuruh. Ya. Yang menurunkan dari kewajiban, Nabi tidak menyuruh karena khawatir memberatkan. Maka Imam Bukhari di sini mengambil dari hadis umum ini tentang sunnahnya bersiwak secara khusus di hari Jumat. Ya. Mengambil dari hadis ini yang umum, la amartuhum bisiwak ma kulli salah. Banyak pelajaran yang mungkin bisa kita petik dari hadis ini, yang salah satunya yang tadi pertama adalah besarnya kasih sayang Nabi kepada kita umatnya. Ya. Luasnya dan begitu besar perhatiannya, dan ini sebagai bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, azizun 'alaihi ma anittum, telah datang kepada kalian seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari kalangan kalian, maksudnya dari bangsa Arab, dari golongan manusia, ya, azizun alaihi, berat atasnya, maksudnya memberatkan dia, ma anittum, apa yang menyusahkan kalian. Jadi dia merasa berat ketika kita susah. Dan salah satu dari buktinya hadis ini, bahwa Nabi SAW khawatir membuat kita susah, padahal dia sangat sekali suka atau mau untuk mensyariatkannya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat mencintai kita untuk bersiwak. Ya. Dan ini pelajaran yang kedua, bahwa Nabi sangat menginginkan untuk umatnya kebaikan. Ya, yang pertama tadi adalah besarnya kasih sayang Nabi, dan ini adalah salah satu buktinya bahwa dia tidak mau memberatkan untuk perkara yang dia sangat menginginkan umatnya melakukannya, tetapi karena khawatir memberatkan. Kemudian yang kedua, salah satu bentuk dari besarnya kasih sayang Nabi, dan ini hakikat dari sebuah kasih sayang, adalah menginginkan kebaikan untuk orang yang disayangi, menginginkan kebaikan untuk orang yang dicintai. Ini cinta yang sebenarnya. Cinta yang sebenarnya adalah menginginkan kebaikan. Ketika tidak ada bentuk dan tidak ada kebaikan yang paling besar kecuali kebaikan di akhirat. Di dunia ini kebaikannya semu. Kesenangan di dunia ini fata morgana. Kesenangan di dunia ini sirna. Tidak ada yang abadi. Makanya ketika orang tua yang mencintai anaknya, yang dia perhatikan hanya tokhan di dunia, kehidupan di dunia, sementara di akhirat kelak dia tidak memikirkan apa-apa untuk kebaikan anak keturunannya, maka ini bukan cinta yang sebenarnya, bukan kasih sayang yang hakiki. Kasih sayang yang hakiki dan yang sebenarnya adalah ketika kecintaan orang tua kepada anaknya itu bukan hanya dibatasi oleh dunia, ya, dan bahkan yang pertama kali yang diperhatikan oleh orang tua kepada untuk anaknya, untuk kebaikan anaknya, adalah akhiratnya. Makanya kita lihat bagaimana pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Allah melalui cerita para nabi. Ya, am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menjadi saksi atau menyaksikan ketika Nabi Ya'qub, ya, hampir tiba ajalnya. Idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika itu dia mengatakan kepada anak-anaknya, nanti setelah saya meninggal dunia, siapa yang kalian ibadati? Jadi yang dipikirkan bagi siapa yang disembah oleh keturunannya, oleh anak-anaknya. Ya, kemudian pesan-pesan orang-orang tua yang saleh yang di ceritakan oleh Allah seperti Luqman kepada anaknya dan yang lain-lainnya. Hadis dalam Sahih Muslim tentang Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak meninggal dunia. Subhanallah, ini pelajaran yang penting juga bagi orang tua. Ya, bagaimana dia mengekspresikan kecintaan kepada anaknya. Dia bukan hanya ungkapan, dia harus nampak dalam kenyataan. Aisyah bercerita ketika Nabi sakit sebelum meninggal dunia, berkumpul para istrinya. Ya. Kemudian tiba-tiba masuk Fatimah. Ketika Fatimah masuk, tentu semua mata memandang, termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha, dan mereka sangat-sangat tersentuh ketika itu melihat, nampak baru jelas bagaimana bentuk jalannya Fatimah, persis dengan jalan Nabi. Ya. Bagaimana dia berjalan persis dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya marhaban bibnati. Ya. Selamat datang wahai anakku. Ya, kemudian dia dudukkannya samping kanan atau samping kirinya, perawi ragu. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadanya sesuatu. Ya. Membisikkan sesuatu, kemudian Fatimah menangis. Ya, nanti setelah beliau meninggal, Aisyah yang sebelumnya sudah menanyakan tentang alasan sebab kenapa dia menangis di bisikan pertama dan tertawa di bisikan kedua. Tetapi yang kita inginkan di sini adalah ketika Fatimah bercerita setelah Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sesungguhnya malaikat Jibril sebelum-sebelumnya menghadapkan kepada saya Al-Quran satu kali setahun, tetapi sekarang ini dua kali setahun, dan saya merasa bahwa ini pertanda dekatnya ajal saya. Dia beritakan kepada anaknya dan Fatimah menangis. Kemudian Nabi mengatakan, fattaqillaha wasbiri. Nah, ini yang luar biasa. Fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah. Nah, ini pesan orang tua yang seharusnya disampaikan kepada anak-anaknya. Fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau wahai anakku kepada Allah dan bersabarlah. Jadi ini juga harus pesan kepada anak-anak dari orang tua yang mungkin merasa ajalnya hampir tiba atau dia sakit, kemudian dia masih sempat untuk menyampaikan wasiat. Nah, ini wasiat yang seharusnya dicontoh, yaitu untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu contoh dari betapa besarnya kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Itu yang kedua tadi, bahwa bentuk kecintaan Nabi kepada umatnya adalah menginginkan kepada mereka atau memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang banyak, dan bahkan terkadang kebaikan itu tidak dia perintahkan karena khawatir memberatkan. Nabi SAW tahu bahwa siwak itu sangat luar biasa baiknya, mulianya, tetapi karena khawatir memberatkan umatnya, dia tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan. Dan ini tentu ada tersirat makna bahwa Nabi menginginkan kita untuk menyeringkannya. Ya. Dia hanya khawatir memberatkan. Kalau seandainya dia tidak khawatir memberatkan, dia pasti mewajibkan. Tetapi karena khawatir memberatkan, maka dia tidak mewajibkan. Berarti dia maunya kita melakukannya dan menyenangkannya ketika kita melazimi atau membiasakan, merutinkan sesuatu yang dia inginkan, tetapi dia tidak memerintahkan lantaran khawatir mewajibkan. Dan yang ketiga adalah tentang sunnahnya siwak ini. Ya, sunnahnya siwak, dan terutama di sholat Jumat atau hendak sholat Jumat, karena memang bab kita sekarang adalah bab tentang sholat Jumat. Dan siwak sudah kita jelaskan tadi ya. Siwak adalah menggosok gigi yang pertama kali masuk ke dalam kata siwak ini adalah menggosok gigi dengan siwak, dengan benda siwak itu sendiri. Dan benda siwak ini ketika diteliti memang memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki kelebihan yang luar biasa dari sisi zat-zat yang ada di batang pohon tersebut, di ranting pohon tersebut, dari cairannya, dari zat-zatnya yang ada. Yang pertama adalah menguatkan gusi, ya, menguatkan gusi, kemudian membersihkan, menghilangkan aroma yang tidak sedap di mulut. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa siwak matharatun lil fami wa mardatun lirabbi. As-siwaku matharatun lil fami. Siwak itu, bersiwak terutama menggunakan benda itu, adalah matharah, pembersih mulut, wa mardatun lirabbi, dan merupakan keridhaan Allah. Ini menunjukkan bahwa agama kita sangat menekankan kebersihan dan ridha Allah, ya, dikaitkan dengan kebersihan mulut, apalagi yang lain. Makanya agama kita ini agama bersih, agama bersih. Bayangkan istinsyak dengan matmada itu luar biasa, berkumur-kumur, ya, tidak kurang dari 5 kali sehari semalam. Dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kemudian didorong sekuat-kuatnya dengan nafas, ini juga tanda yang luar biasa dari kebersihan agama kita. Belum lagi istinja, istijmar, ya kesempurnaan cebok yang diajarkan oleh agama kita, membersihkan dengan benda keras. Ya, diambil dari kata-kata batu, jimar. Istijmar, diambil dari kata-kata batu, jimar. Ya, benda keras, dan bahkan memang batu yang diceritakan oleh para sahabat ketika menyediakan untuk Nabi batu-batu untuk beristijmar pertama, kemudian baru diiringi dengan istinja menggunakan air. Ini luar biasa, dan tidak ada tuntunan yang jauh yang lebih indah dari ini, yang sangat menekankan kebersihan dalam kehidupan seorang muslim. Belum lagi berwuduknya, membasuh ya, wajah. Dan seorang muslim yang melazimi dan membiasakan salat 5 waktu sehari semalam, maka dia tidak perlu lagi untuk membeli semua peralatan-peralatan pembersih wajah. Tidak perlu. 5 kali sehari semalam dia membersihkan wajahnya. Ya, itu minimal dia membersihkan wajah sebanyak itu. Dan inilah menunjukkan betapa sempurnanya syariat agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bersiwak. Ya. Kemudian terkait dengan siwak, ketika puasa, sebentar lagi kita insyaallah berjumpa dengan bulan Ramadan, para ulama berbeda pendapat tentang hukum bersiwak, termasuk siwak dengan istilah umum ya. Ya, menggunakan benda siwak itu sendiri atau dengan sikat gigi yang ada. Para ulama berbeda pendapat, dan yang kita lihat dengan dalil-dalilnya adalah kuatnya pembolehan bersiwak bagi orang yang berpuasa. Dan ada seperti dalam mazhab Syafi'i, mereka membedakan waktu dari pagi sampai zuhur dan zuhur sampai berbuka. Mereka membolehkan dari pagi sampai zuhur, sementara dari zuhur sampai berbuka mereka memakruhkan. Ya, memakruhkan. Dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, sementara yang kita kuatkan boleh sampai berbuka. Boleh sampai berbuka. Bila dikhawatirkan, ya kalau kita menggunakan sikat gigi, dikhawatirkan saat berpuasa adanya rasa-rasa odol gigi, pasta gigi itu masuk ke tenggorokan, maka tidak menggunakannya lebih selamat. Ya, tidak menggunakannya lebih selamat, dan menggunakan siwak ini yang justru lebih utama. Menggunakan benda siwak ini yang justru lebih utama, wallahu alam. Kita baca hadis kedua, 888. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Shu'aib ibn al-Hajjaj ibn al-Habhab قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك أكثرت عليكم في السواك. Ini hadisnya, aku telah banyak menekankan atas kalian untuk bersiwak, walaupun tidak mewajibkan. Dan ini juga salah satu tanda bahwa Nabi sangat menginginkan kita untuk bersiwak walaupun tidak wajib. Aktsartu alaikum bisiwak, saya sering berpesan kepada kalian agar bersiwak. Ya, ini juga termasuk tanda bahwa dia sunnahnya sunnah yang tinggi. Ya, tingkatannya tinggi. Karena Nabi tidak mewajibkan, berarti tidak wajib. Tetapi keinginan Nabi kita melakukannya ini luar biasa. Dari hadis tidak mewajibkan itu sudah menunjukkan bahwa Nabi sangat menginginkan agar kita sering melakukannya. Kemudian yang sekarang ini juga, aktsartu alaikum fi siwak, ini juga menunjukkan bahwa dia sunnah yang bukan sembarangan sunnah. Sunnah yang sangat penting untuk kita terapkan dan perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sebelum salat, ya. Apalagi sebelum salat berdasarkan hadis yang pertama tadi. Kemudian hadis yang ketiga, 889, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Mansur wa Husain an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idza qama min al-layli yashushu fahu. Dalam sebagian riwayat, yashusu fahu bisiwak. Ya. Nabi SAW ini salah satu waktu dianjurkan untuk bersiwak. Salah satu waktu dianjurkan untuk bersiwak yaitu bangun malam. Idza qama minal laili, jadi pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika bangun di malam hari, dia menggosok mulutnya dengan siwak. Ya syusu, ya, membersihkan mulutnya, menghilangkan bau mulutnya dengan siwak. Ya, ini waktu juga yang sangat diingat, yang sering kali dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis Hudzaifah ini. Ya, jadi di samping setiap hendak salat, kemudian juga yang kedua adalah ketika bangun malam. Ya, ketika bangun malam berarti, ya, bangun malam di tengah malamnya atau bangun malam ketika bangun untuk subuh. Ya, ini juga termasuk yang sangat ditekankan karena bangun tidurnya. Kalau tadi kan hendak salatnya, dan sekarang ini ketika bangun tidurnya, ini kesempatan atau waktu kedua yang sangat dianjurkan untuk bersiwak. Dan ada lagi waktu yang juga dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu ketika hendak menjumpai orang-orang yang dimuliakan, dihormati. Ya, hendak menjumpai orang-orang yang dimuliakan atau dihormati, disegani. Nah, ini juga salah satu waktu-waktu bersiwak yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ketika ada lagi dalam riwayat lain, ini di antara kepribadian Nabi, ketika hendak masuk ke rumah untuk menjumpai istrinya, ya, ini juga di antara tuntunan hubungan suami istri. Bagaimana seorang suami itu ada di hadapan istrinya dengan bau yang wangi, atau minimal tidak memunculkan bau yang tidak sedap. Ya, walaupun dia tidak punya tidak ada bau yang wangi di badannya, tetapi dia tidak memiliki bau yang tidak sedap untuk dibawanya menghadap atau berjumpa dengan istrinya. Maka setiap hendak masuk rumah, Nabi bersiwak terlebih dahulu untuk menjumpai. Ini salah satu tuntunan untuk menjumpai istrinya. Ini salah satu tuntunan, ya, berpasangan atau hubungan suami istri yang dijelaskan dari hadis Nabi SAW. Ketika hendak salat, bangun malam, hendak berjumpa dengan orang yang dimuliakan, dihormati, kemudian ketika hendak masuk ke rumah menjumpai istri, ini waktu-waktu bersiwak yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bab ini kan tentunya kalau kita baca bersiwak pada hari Jumat, kalau kita lihat hadisnya tidak ada hari Jumatnya, kecuali hadis Abu Sa'id yang di bab bahwa Nabi melakukannya. Nah, kemudian hadis yang sudah kita baca bahwa Nabi menganjurkan untuk bersiwak, sementara yang ada di bawah bab ini hadis-hadis umum semuanya. Dan tentu hadis-hadis umum ini juga tidak bertentangan dengan bab. Jadi hadis umum itu dijadikan sebagai dalil untuk sunnahnya bersiwak sebelum sholat Jumat. Ya, ini karena momentum sepekan, dan berkumpulnya orang tidak seperti berkumpulnya orang untuk sholat lima waktu sehari semalam, lebih banyak lagi. Maka tuntutan untuk bersiwak untuk menghadiri sholat Jumat lebih besar lagi, ya, karena jumlah orang yang berkumpul tidak sebanyak jumlah orang yang berkumpul ketika sholat lima waktu. Ya, makanya tuntutan untuk melakukannya ketika hendak sholat Jumat ini lebih ditekankan lagi karena lebih banyaknya orang yang berkumpul, dan lebih ditekankannya kita untuk menghilangkan aroma apapun juga yang tidak sedap di tubuh kita. Wallahu alam. Kemudian bab berikutnya yang ke-8 yang masih berhubungan dengan siwak, Imam Bukhari mengatakan bab man tasawwaka bisiwaki ghairihi. Ya, bab orang bersiwak menggunakan siwak milik orang lain. Ya, milik orang lain. Maksudnya boleh-boleh saja. Apalagi pasangan suami istri. Ya. Sementara yang akan dinukilkan oleh Imam Bukhari hadisnya adalah hadis Abdullah Nabi SAW menggunakan siwaknya Muhammad bin Abi Bakar. Ya, ketika sakit yang setelahnya Nabi SAW meninggal dunia. Baik, hukumnya sah-sah saja. Ya, menggunakan sikat gigi atau siwak orang lain. Ya, tentunya. Ya, kalau memang merasa ada tidak nyaman, tentu dibersihkan terlebih dahulu. Yang penting menggunakan siwak orang lain itu boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Hadis yang ada di bawah bab ini 890. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ismail qala haddatsani Sulaiman bin Bilal qala qala Hisham bin Urwah qala akhbarani abi, maksudnya Urwah bin Zubair, ayahnya Hisham Urwah bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah adalah bibinya Urwah, ya. Ibunya Urwah yaitu saudari dari ibunya Asma bintu Abu Bakar, walaupun mereka tidak seibu, ya. Mereka adalah seayah, Aisyah dengan Asma radhiyallahu taala anhuma. Sementara Aisyah dengan Muhammad bin Abu Bakar satu ayah satu ibu. Muhammad bin Abu Bakar yang nanti datang masuk dan darinya Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar, ini yang saya maksud. Aisyah bercerita bahwa Abdurrahman bin Abi Bakar masuk ke rumahnya tentu, wa ma'ahu siwak, ketika itu dia sedang membawa siwak, yastannu bihi, itu yang stannu dalam hadis Abu Sa'id di bab yang sebelumnya, yastannu menggosok gigi, ya. Yastannu menggosok gigi diambil dari kata-kata sinnun, sinnun dalam bahasa Arab gigi, ya. Yastannu bihi, dia menggosok giginya dengan siwak yang dibawanya. Jadi ketika masuk dia sedang bersiwak. Inilah simpelnya menggunakan siwak tersebut. Kita tidak perlu pakai air, ya. Tidak perlu pakai odol, ya. Dan tidak perlu ke keran, ke tempat-tempat ada airnya untuk bersiwak kapanpun, ya. Karena siwak ini memiliki zat-zat yang tentu tidak membutuhkan kita untuk membersihkan, karena dia tidak membuat busa, tidak ada, tidak menyisakan di mulut kita sesuatu yang harus berkumur-kumur setelahnya. Inilah kelebihan-kelebihan menggosok gigi menggunakan siwak. Maka Abdurrahman bin Abi Bakar masuk sedang bersiwak. Kata Aisyah bercerita, fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melihat, Nabi SAW sudah lemah sakitnya, ya. Nabi melihat kepada Abdurrahman yang sedang bersiwak. Faqultu lahu, dan ini pekanya Aisyah tentang apa yang diinginkan oleh suaminya. Dia tahu walaupun tidak diungkapkan oleh Nabi, tapi dia tahu Nabi menginginkan ini. Nabi karena luar biasa kecerdasan Aisyah dan bagaimana perannya sebagai seorang istri, dan dia tahu apa yang dimaui oleh suaminya. Makanya dia berkata kepada saudaranya, faqala lahu a'tini hadha siwak, faqultu lahu a'tini hadha siwak ya Abdurrahman. Kata Aisyah, berikan kepada saya siwakmu ini wahai Abdurrahman. Fa'atanihi, maka dia memberikan siwak itu kepadaku, kata Aisyah. Faqasamtuhu, maka saya membasah-basahkannya dengan ludahnya, kemudian thumma madawtuhu, kemudian saya gigit-gigit juga, karena siwak itu agar lebih lembut kan harus digigit dulu. Ini yang biasa bersiwak, dia tentu untuk proses kalau sudah lama dipotong yang sudah dipakai, kemudian gigit lagi yang kena gigitan itu yang mengeluarkan zat-zatnya. gigitan kita itu yang mengeluarkan. Makanya ketika bersiwak, di samping menggosok, kita juga menggigit-gigitnya. Ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala untuk melunakkan ujung siwaknya Abdurrahman. Dia basahkan dengan ludahnya terlebih dahulu, kemudian dia gigit-gigit. Thumma madauktuhu fa'ataituhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya serahkan siwak yang sudah lembut tadi, yang sudah bercampur dengan ludah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya, kemudian menggosok dengannya giginya. Fastanna atau fastanna bihi, maka dia menggosok giginya dengan siwak tersebut. Wa huwa mustanidun ila sadri. Ketika itu Nabi sedang bersandar ke dada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bersiwak. Dan ini yang luar biasa dari keutamaan Aisyah sebelum meninggal dunia, bercampur ludahnya dengan ludah Nabi SAW. Ya, bercampur ludahnya dengan ludah Nabi dengan tadi. Ya, jadi bekasnya Abdurrahman sudah tidak ada lagi karena sudah dibersihkan oleh ludahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari bolehnya menggunakan siwak orang lain. Dan terutama di sini adalah pasangan suami istri. Ya, pasangan suami istri, ya. Dan juga menunjukkan keharmonisan yang luar biasa, bercampurnya ludah istri dengan ludah suami dalam hal-hal yang seperti ini adalah salah satu dari bagaimana mengikatkan kembali, mempertautkan hubungan pasangan, kasih sayang antara pasangan suami istri, wallahu a'lam. Dan ini keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana jelaskan oleh ulama keutamaannya. Kemudian bersandarnya Nabi, di besarnya perhatian Aisyah kepada suaminya, ya. Dan bahkan karena memang dia yang paling muda, dan Nabi SAW memohon izin, meminta izin kepada seluruh istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah, maka mereka serahkan semuanya jadwal-jadwal mereka kepada Aisyah, dan Nabi dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan lihat bagaimana perhatian Aisyah, bagaimana dia tahu apa yang diinginkan oleh Nabi, walau hanya sebatas pandangan mata, dia sudah tahu Nabi menyukai. Nabi hanya melihat Abdurrahman menggosok bersiwak, dan Aisyah tahu benar pandangan mata Nabi tersebut bahwa dia menginginkan untuk bersiwak, dan dia langsung action dan memintanya kepada Abdurrahman. Kemudian sikap yang dilakukannya, tentu Nabi SAW mungkin tidak juga suka ketika bercampur liurnya dengan liur Abdurrahman, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala menggosoknya. Dan ini yang terjadi seringkali, pasangan suami istri itu ketika melihat bekas-bekas cangkir, ya, walaupun di keluarga besar, cangkir seorang istri mengatakan atau suami mengatakan, ini gelas bekas kamu mana? Dia lebih ringan terasa, lebih nyaman ketika dia memakai bekas istrinya atau bekas suaminya, daripada memakai bekas anaknya sendiri atau bekas ayahnya atau bekas saudaranya. Ya, lebih dekat. Ini menunjukkan bahwa ikatan akad nikah itu yang luar biasa, mempertautkan hubungan laki-laki dan wanita dengan tautan buhulan yang sangat kokoh. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini hadis satu-satunya di bawah bab ini yang menunjukkan bolehnya menggunakan siwak atau alat menggosok gigi orang lain. Dan itu yang terjadi pada Nabi SAW yang menggunakan siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakar melalui setelah dibersihkan oleh Aisyah dengan ludahnya, kemudian dilembutkan kembali ujung-ujungnya dengan digigit-gigit oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wallahu a'lam. Kita lanjutkan bab yang ke-9, babu ma yuqra fi salatil fajri yaumal jumu'ah. Bab apa yang dibaca pada salat subuh di hari Jumat. Apa yang dibaca pada salat subuh di hari Jumat. Ya. Tentu yang akan kita dapatkan di sini dua surat yang dibaca oleh Nabi SAW di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah adalah As-Sajadah, kemudian yang kedua adalah Ad-Dahar atau Al-Insan. Kita baca hadis di bawah-bawah ini 891. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abu Nu'aim qala haddathana Sufyan ya an Sa'd ibn Ibrahim an Abdurrahman wa huwa ibnu Hurmuz Al-A'raj. Ini yang perlu juga kita sampaikan. Al-A'raj ini, Al-A'raj itu artinya si pincang ya. Al-A'raj artinya si pincang. Ya. Dia ketika datang dalam riwayat lebih sering dengan gelarnya ini, yaitu si pincang. Dan ini menunjukkan bolehnya menggelari seseorang dengan keadaannya bila mana diketahui dia menyukainya atau tidak membencinya. Banyak umumnya para di antara para ulama-ulama hadis, perawi-perawi hadis itu digelari dengan kekurangan yang ada pada diri mereka, atau terkadang digelari dengan profesi, pekerjaan. Walaupun pekerjaannya mungkin tidak terlalu menyenangkan kalau didengar, tapi mereka digelari dengan itu, seperti tukang kayu, tukang besi, atau penjual sepatu, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini menggelari seseorang dengan profesi dan pekerjaannya, dan menggelari seseorang dengan kekurangan yang ada padanya, seperti buta, atau sekarang ini si tengkak, ya, si tengkak. Al-A'raj itu si tengkak, kakinya tengkak. Dia sering kali dalam riwayat dibawakan dengan gelar ini. Dan jarang ya disebutkan namanya. Sekarang ini disebutkan namanya Abdurrahman bin Hurmuz. Ya. Abdurrahman bin Hurmuz, gelarnya Al-A'raj. Ya. Dia adalah dari generasi tabi'in, murid sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dia meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Abu Hurairah menceritakan tentang perbuatan Nabi. Dan ini hadisnya. Karena hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan Nabi berkata, dari perbuatan Nabi berbuat begini, dari sifat-sifatnya, baik itu sifat bentuk fisiknya atau sifat akhlaknya. Kemudian yang kelima adalah persetujuan-persetujuannya. Dia tidak berbuat, dia juga tidak berkata, dan itu bukan sifatnya, baik itu akhlak ataupun sifat bentuk fisik, tetapi dia menyetujui perbuatan para sahabat. Di hadapannya dilakukan sesuatu oleh para sahabat dan dia tidak mengingkari, berarti dia menyetujui. Karena kalau itu sebuah kesalahan atau pelanggaran, maka Nabi SAW pasti akan melarang dan mengingatkan, meluruskan. Jadi itu termasuk hadis. Ya. Di sini adalah Abu Hurairah menceritakan perbuatan Nabi, berarti itu hadis. Walaupun yang bercerita siapa? Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajri. Nabi SAW adalah Nabi SAW membaca pada hari Jumat pada salat subuh. Ya. Pada hari Jumat pada salat subuh. Apa yang dibaca oleh Nabi? Alif lam mim Tanzilus Sajadah. Ini salah satu di antara nama surat ini. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Karena Alif Lam Mim bukan hanya Tanzil Sajadah, tetapi Alif Lam Mim Al-Baqarah, Alif Lam Mim Ali Imran. Ya. Di sini Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah maksudnya surat As-Sajadah. Tanzil Kitabi La Raiba Fihi Min Rabbil Alamin Am Yaquluna Iftara dan seterusnya. Ini maksudnya adalah surat As-Sajadah. Kemudian wa hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri. Ini juga menyebutkan nama surat dengan sebahagian ayat di pangkalnya. Ya. Namanya Ad-Dahar, namanya Al-Insan, namanya Hal Ata, namanya Hal Ataka, Hal Ata Alal Insani Hinum Min Ad-Dahri. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, yang pertama adalah Nabi SAW di salat subuh hari Jumat membaca dua surat ini. Rakaat pertama surat Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah dari awal sampai akhir. Kemudian Pada rakaat kedua Nabi SAW membaca surat setelah Al-Fatihah, surat Al-Hata, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, sampai akhir. Ya, jadi Nabi SAW membaca dua surat tersebut, bukan sebahagiannya dan bukan hanya mengejar sujud saja, tidak. Sujudnya itu tidak ada kaitannya dengan Jumat. Sujud itu adalah kaitannya dengan surat. Ya. Sujud itu bukan kaitannya dengan subuh Jumat, tetapi kaitannya dengan surat as-sajadah. Ya. Andai kata tidak sujud sekalipun, tidak ada masalah. Yang penting baca semuanya. Berarti dia sudah meninggalkan salah satu sunnahnya surat ini, yaitu sujud ketika sampai ke innamal mu'minuna alladzina idza dzukira ila apa ayat sujudnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya, kharru sujadan, lalu dia tidak sujud, baca sampai akhir. Kemudian rakaat kedua baca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Insan, selesai dan sudah mendapatkan sunnah ini. Walaupun dia ketinggalan sunnah sujud tilawahnya. Karena yang sunnahnya adalah apa? Membaca dua surat tersebut dan tidak ada kaitan sujudnya dengan subuh Jumat. Ya. Andai kata kejadian yang seperti tadi tidak ada sujud, maka dia sudah mendapatkan keutamaan membaca dua surat tersebut di subuh Jumat, kemudian dia tertinggal sunnah sujud tilawah. Ya, itu saja. Andai kata pernah kejadian di salah satu masjid, karena imam kita ini kan membaca berurutan, dan terkadang dia membaca surat ini di Jumat, terkadang tidak. Kemudian tiba-tiba di subuh Jumat itu dia membaca surat yang lain yang ada sujud tilawahnya. Ya. Saya sempat ketika itu terpaksa menjelaskan pula agar kaum muslimin yang mungkin satu kalinya saja sholat di sana mengkhawatirkan, ini kok dia sujud juga tapi bacaan suratnya bukan surat yang biasa. Ya. Karena dia membaca berurutan dan kebetulan subuh Jumat itu dia tidak membaca yang ini, tapi dia melanjutkan bacaannya. Dan ternyata bahagian bacaan subuh itu ada sujud tilawahnya. Berarti juga sama dengan sujud Jumat yang pakai ini, cuma tidak sunnah karena tidak membaca dua surat ini, dan dia melakukan sunnah sujud tilawah di subuh hari membaca sunnah sujud tilawah karena di situ ada sujud tilawahnya. Itu saja, dan tidak ada kaitannya dengan subuh Jumat. Kejadian ada dan saya masih ingat sekarang ini, dan setelah selesai seperti biasa saya juga menyampaikan sedikit ulasan terhadap ayat yang dibaca oleh imam, dan saya katakan tentang ini, bahwa Nabi SAW mensunnahkan untuk membaca di subuh Jumat dua surat, Alif Lam Mim Tanzilu Sajadah di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, kemudian rakaat kedua Hal Atal Insan, dan di situ di surat sajadah ada sujud tilawahnya, dan disunnahkan untuk sujud pula. Tadi ya, ketika sujud yang salat subuh tadi kita juga sujud tilawah, tetapi surat yang dibaca bukan dua surat yang disunnahkan dibaca di subuh hari Jumat. Jangan dikira bahwa ini sebuah perkara yang baru, tetapi ini adalah kebiasaan imam yang melanjutkan dan membaca Al-Quran itu ke dalam salat jahriyah, itu melanjutkan berturut-turut sampai ya selesai ya khataman. Dan kebetulan di subuh hari Jumat ini dia tidak membaca Alif Lam Mim Tanzala dan Tanzilu Sajadah dengan Al-Ata, dia melanjutkan bacaan yang tadi malam, dan ternyata pula ada sujud tilawahnya, agar orang paham bahwa ini bukan mengada-ada dalam agama. Ya. Jadi yang saya katakan tadi bahwa membaca dua surat ini bukan sujud menuju sujud sajadahnya, tetapi suratnya dan sujud sajadah atau sujud tilawahnya tidak ada kaitannya dengan subuh Jumat, tetapi dia kaitannya dengan sujud tilawah yang ada di surat Alif Lam Mim Tanzilu Sajadah. Ini yang perlu kita catat dan ini sangat penting agar kita tidak salah memahaminya. Kemudian yang kedua, ya, dari hadis ini, apakah riwayat Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa Nabi selalu melakukannya? Ya, selalu melakukannya. Yang dipahami oleh para ulama bahwa inilah yang diinginkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW menyeringkan membacanya, menyeringkan membacanya. Ya, merupakan kebiasaannya. Dan bahkan tidak ada satu dalil pun. Saya mendengar langsung dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi ketika datang di Masjid Abu Darda, ada pertanyaan yang tentang ini. Ya, tentang apakah, justru pertanyaannya adalah orang yang melazimkan membaca Alif Lam Mim Tanzalah ini, pertanyaan yang diinginkan oleh yang bertanya, yang saya pahami bahwa dia, mereka mengatakan bahwa melazimkan membaca surat sejarah ini di subuh Jumat adalah bid'ah. Ya, melazimkan, melakukan sering-sering ini yang diinginkan oleh yang bertanya. Ternyata jawaban syekhnya mengatakan, kalau seandainya bukan itu yang dipahami, lalu apa yang dipahami? Bahwa itu maksudnya adalah melazimkan, menyeringkan. Dan tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa Nabi membaca surat yang lain, bahwa Nabi SAW membaca surat yang lain. Yang justru ada adalah beliau membaca itu. Maka yang penting kita ketahui bahwa andai kata ada yang melakukan itu sering menyeringkan, maka dia sudah berjalan di atas hadis Abu Hurairah. Ya, bahwa Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi SAW membaca di subuh hari Jumat dua surat ini, selesai. Ya, bila mana ada yang tidak melakukannya, bahkan sama sekali tidak pernah melakukannya, berarti dia tidak melakukan sunnah dan sholatnya tetap sah. Yang melakukan hanya sekedarnya saja, satu kali dalam satu bulan, misalnya imam tetap ya, dua kali dalam sebulan, dua kalinya tidak, juga tidak mengapa. Karena ini bukan sebuah kewajiban, tetapi sebuah tuntunan dan sesuatu yang sunnah. Dan yang mengatakan bahwa yang melazimi itu adalah mengada-ada, tentu tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Kecuali kalau Nabi SAW, ada riwayat lain yang bahwa diceritakan di sana bahwa Nabi membaca di subuh hari Jumat surat yang lain. Berarti melazimkan ini dan mengatakan bahwa ini mesti mau tidak mau, ini juga menyalahi. Yang masalahnya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi membaca yang lain. Ya, membaca yang lain. Ini yang perlu kita catat di sini. Walaupun mungkin ini adalah perbedaan pendapat di antara orang-orang yang belajar agama, wallahu a'lam. Ya. Selesai cukup ya, tiga bab dengan beberapa hadis untuk pengajian pagi hari ini. Yang pertama tentang siwak, yang kedua tentang bolehnya menggunakan siwak orang lain, kemudian yang ketiga tentang sunnahnya membaca dua surat bagi imam ya di salat subuh. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Ya. Salam. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan. Yang sunnahnya adalah membaca semuanya. Baca semuanya dari awal sampai akhir. Surat sajadah di rakaat pertama, di rakaat dua baca al-atal insan dari awal sampai akhir, ini yang sunnahnya. Bila mana ada imam yang baca ya di rakaat pertama alif lam mim tanzil sajadah, di rakaat kedua baca yang lain, maka dia mendapatkan satu sebagian dari sunnah. Sebagian dari sunnah. Tidak semuanya. Misalnya dia membaca, terkadang ada selesai di rakaat pertama alif lam mim tanzil sajadah, terkadang memang ada terkesan bahwa mereka mengejar sujudnya. Saya sudah tekankan tadi, bukan sujudnya, bukan sunnah sujudnya di surat Jumat subuh itu, tapi bacaan suratnya. Kemudian nanti di rakaat kedua juga dia baca hal ata, tetapi hal ata ke hadithul ghasiyah. Ya, agar ada juga kesamaan-kesamaannya dan lebih pendek tentunya. Berarti dia mendapatkan satu sebahagian dari sunnah, yaitu membaca pada rakaat pertama surat alif lam mim tanzilus sajadah, dan sunnahnya tetap sah dan bukan sebuah pelanggaran yang mesti kita pertentangkan. Ya, cuma kalau kita ingin menyampaikan bahwa alangkah lebih baiknya bapak ya, kepada imam itu ya, kepada imam membaca di rakaat yang kedua surat Al-Ata' al-Insan agar kita sempurna mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Ada? Silakan. Gimana? Imam tidak baca. Kita sholat apa? Tidak menepati sunnah dia sholat subuh. Ya sholat subuh dan bukan wewenang, bukan kewajiban makmum ya. Karena ini berkaitan dengan imam. Ya, kalau kita mau baca itu maka kita usulkan apa? Mungkin imamnya tidak hafal surat itu dan kita hafal. Bagaimana kalau subuh Jumat ini saya jadi imam? Ya, bisa jadi kalau kita memang ingin kebaikan untuk semua. Bagaimana subuh ini saya jadi imam? Oh, enggak apa-apa lah. Saya enggak hafal memang. Ya, bisa jadi. Dan kita jangan membuat hal-hal yang baru keluar dari keinginan lepas dari keinginan untuk mendapatkan sunnah. Ternyata kita membuat hal yang baru. Wallahualam. Pertanyaan tadi adalah kalau imam di subuh tidak membaca dua surat ini, lalu kita boleh enggak membaca di solat duha dua surat ini? Maka ini tidaklah sunnah Nabi SAW. Wabillahi taufiq. Ini suratnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang akhwat diminta oleh pengurus majlis ta'lim masjid umum untuk menjadi bendahara yang tugasnya mengumpulkan uang infak ibu-ibu dan membayar untuk honor ustaz yang berceramah. Saya harus hadir setiap jadwal wirid majlis ta'lim dan duduk bersama-sama ibu-ibu yang lain mendengarkan ceramah ustaz umum, ya, ustaz umum. Ini istilah ustaz umum, ustaz khusus ini baru ini. Baru. Pertanyaan, apakah saya boleh mengambil atau menerima jabatan bendahara tersebut? Boleh. Boleh, nanti ibu usulkan pula nanti sekali-sekali kita undang ustaz yang bukan umum. Ya. Ya, boleh usulkan kalau bendahara, ya. Saya kan bendahara. Kalau nanti yang ustaz yang tidak umum ini tidak usah dari uang ini, dari uang saya bisa ya. Silakan diambil dan kurangi, berupaya untuk mengurangi hal-hal yang mungkin tidak tepat yang dilakukan di kajian-kajian tersebut. Apakah saya boleh hadir di kajian umum ibu majelis ta'lim tersebut untuk mengumpulkan uang infak dan membayar honor ustaz serta ikut mendengar ceramah ustaz umum tersebut? Yang seharusnya pertanyaannya, apakah boleh saya untuk ikut mendengar ceramah ustaz? Iya. Dengarkan. Iya. Kecuali kalau memang dikenal isi, karena saya juga sering mendengarnya karena masjid dekat rumah, maka kita seringkali tertarik dengan penyampaian-penyampaian ustaz-ustaz yang luar biasa. Terkadang mereka luar biasa membawakan dalil kajian ibu-ibu dan mungkin masuk dalam kategori ustaz umum yang disampaikan oleh ibu di sini. Saya tidak tahu apakah ustaz umum atau tidak. Jelas mereka ustaz umum menurut istilah ini. Tapi luar biasa. Luar biasa. Dari awal sampai akhir dia menyampaikan dalil. Dan terkadang apalagi tentang perkara riba. Subhanallah. Kita sini mengambil manfaat. Kita sini mengambil manfaat. Ada yang memang isinya dari awal sampai akhir semuanya tertawa. Dan ini mungkin ibu tidak hadir. Ya. Dari awal isinya adalah tertawa, lucu-lucu. Tetapi banyak di antara ustaz-ustaz yang ibu istilahkan umum itu yang bermanfaat kajiannya. Dan ibu bisa hadir untuk memilih-milih. Ya. Karena untuk memutuskan kita bersikap itu harus kita ketahui tanpa mengambil sikap tidak didasarkan ilmu terlebih dahulu. Hanya sekedar mengatakan itu umum lalu kita antipati. Tidak. Karena bisa jadi di antara ustaz-ustaz umum yang ibu inginkan itu, yang ibu istilahkan itu adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi silakan. Nah, kemudian ya, setelah itu tujuan utamanya, jadi status ibu sebagai bendahara tentu adalah memberikan honor ustaznya dan yang mengumpulkan infak juga. Ya. Dan bisa jadi untuk memberikan usulan-usulan kepada ibu-ibu pengajian, mohon ibu-ibu ini usulan dari bendahara, nanti kalau pengajian tidak usahlah bersolek lagi. Ya, terkadang mereka kan bermake up ria, bergincu dan seterusnya, hilangi, hindarkan berhias-hias, ini kan mengurangi kemungkaran yang terjadi di sana. Wallahu a'lam. Masih ada? Kalau berhenti pun hujan, tidak bisa keluar. Ya, bismillah. Mumpung hujan, ya, kita buka tanya jawab sepanjang-panjangnya sampai berhenti hujan. Ya. Sini ya. Surat Arab ayat 104. Bentar, sebentar. Apa ayatnya? Tentang apa? Hah? 104 ya? 200. Bukan 100. Nah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Tunggu dulu, ayat ini artinya wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka istima'lah kepadanya. Istima' itu artinya mendengar dengan seksama. Al-Qur'an ya. Apabila dibaca Al-Qur'an maka simaklah dengan seksama. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Pertanyaannya, ya jelas, Al-Quran kan itu sifat Allah, ya, sifat Allah. Jadi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan hak Allah. Ketika kita dibacakan kepada kita Al-Quran, kita mendengar dengan seksama, dengan baik, dan jangan dan diperintahkan untuk diam, untuk menunaikan hak Allah, karena Al-Quran firman Allah. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau itu yang dimaksud, jelas ya. Ini merupakan memberikan hak Allah. Ini termasuk memberi nasihat kepada Allah, itu memberikan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau pertanyaan yang diinginkan dari pertanyaan yang lain, misalnya ada kajian disuruh Yang sekarang yang ditanyakan apa? Iya, oh, apa kejadiannya yang ditanyakan di sini? Nah, itu yang saya tekankan tadi. Ikan, makanya saya ulang, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarlah dengan seksama, simaklah dengan baik, kemudian jangan dan diamlah, ya. Kemudian Tadi disebutkan juga pengaduan Nabi kepada Allah, inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang dicampakkan ke belakangnya, ditinggalkan. Kemudian Allah juga bercerita tentang apa yang diperbuat oleh orang musyrikin, la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an dan buatlah kegaduhan-kegaduhan, kebisingan-bisingan sehingga orang tidak mendengar dengan baik. Ini semuanya usaha-usaha, tindakan-tindakan orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Sementara yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika dibacakan Al-Quran mereka tidak mendengar, apakah menyerupai mereka? Kalau dalam perbuatannya menyerupai, tetapi tentu niatnya berbeda. Keinginan mereka tidak, bukan berarti tidak mengagungkan, tidak mengimani Al-Quran. Cuma ini sebuah pelanggaran memang, pelanggaran dari perintah Allah, berdosa. Tapi mereka tidak akan mungkin kita kufur, kita hukum kafir pula. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum, orang yang menyerupai satu kaum maka termasuk kaum tersebut, lalu kita katakan mereka itu kafir, tidak. Ya, ini hanya pelanggaran dan ini dosa melanggar, karena kita tahu bahwa mereka meyakini Al-Quran sebagai kitabullah. Ini yang harus dicermati, jangan sampai nanti keyakinan seperti ini kita membawa kita untuk mengkafirkan orang yang tidak mendengar Al-Quran, atau bahkan sampai begitu keras menentang orang yang tidak mendengar di pengajian. Memang ini sebuah kesalahan dan tidak ada adab dalam majlis ilmu, tetapi tentu jangan sampai pula kita gulu dalam menghukum. Ya, gulu dalam menghukum dengan ayat-ayat tadi, idza quri al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian Allah bercerita tentang perbuatan orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Itu orang-orang kafir Al-Quran, mereka tidak percaya itu Al-Quran. Itu saja. Kalau yang sekarang tidak mendengar, mereka yakin itu kitabullah Al-Quran. Cuma karena memang mereka tidak terlalu tertarik dengan Al-Quran dan juga tidak tersentuh dengan bacaan Al-Quran, mereka tidak mendengar dengan yang sama. Apalagi kalau kita kembangkan lagi sebuah pengajian yang mungkin di situ dibacakan 1-2 ayat, sementara sisanya perkataan ustadznya saja, tentu tidak akan sampai pula ke sana. Walaupun memang termasuk adab dalam majelis ilmu adalah mendengar dengan baik. Jangankan ini percontohan yang mungkin bisa kata-kata, orang yang duduk dengan seksama dengan memasang telinga dan fokus sekali, itu belum tentu dia bisa memahami semua. Apalagi orang yang separo-separo, ya terkadang dia mendengar, terkadang tidak. Pangkalnya didengar, ujungnya tidak. Ini yang sekarang terkadang salah membawa kajian keluar. Ya, salah membaca kajian keluar. Salah nanti dalam memahami. Karena dia mendengarkan ujungnya, pangkalnya tidak. Pangkalnya ujungnya tidak. Nah, ini yang kita khawatirkan. Orang yang dengar dengan seksama dari awal sampai ujung saja, itu belum tentu dia bisa memahami dengan benar apa yang disampaikan. Walau berusaha semaksimal mungkin guru yang menyampaikan agar mereka paham, tapi belum tentu bisa paham 100%, apalagi separo-separo. Ada ungkapan para ulama tentang ilmu ini yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita dalam menghadiri majelis ilmu. Ilmu ini bila kamu berikan dirimu semuamu, ya, ilmu ini bila engkau berikan kepada ilmu untuk mendapatkan dari dia sesuatu, semua yang kamu miliki, maka dia akan memberi kepadamu separoh saja. Kita sudah korbankan semuanya. Itu yang tadi, fokus dari awal sampai akhir. Tidak ada satupun yang menyibukkan. Tidak ada yang tersisa, terdengar semuanya, bahkan dicatat semuanya, itu dia memberi hanya separoh saja. Kalau kita memberikan separoh dari apa yang kita miliki, kata para ulama, lam yu'tika syai'an, ilmu tidak akan memberimu apapun. Nah, inilah mulianya ilmu. Ya, ilmu itu tidak bisa dengan separoh-separoh, ilmu itu harus dengan semua, itu pun hanya separoh yang kita dapatkan. Jadi ini pelajaran bagi kita, dan jangan pula sampai kita gulu ketika menyimpulkan bahwa hal-hal seperti itu sampai nanti tasabuh dengan orang-orang kafir yang dahulu tidak mau mendengarkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Apakah Nabi SAW pernah keliru dalam berijtihad dengan dalil surat At-Taubah 43 dan At-Tahrim ayat 1? Yang pertama yang harus kita imani bahwa Nabi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada Nabi, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan sesungguhnya saya hanyalah manusia seperti kamu. Berarti akan terbuka kekeliruan-kekeliruan karena dia manusia biasa. Ya. Adapun surat yang tadi disampaikan Taubah 43, Taubah 43. Yang berbunyi afallahu anka lima adzinta lahum. Ini tentang orang-orang musyrik munafikin ya, yang meminta izin untuk tidak ikut berperang. Nabi SAW izinkan. Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Ya. Semoga Allah memaafkanmu wahai Nabi, amma waqa'a minka, apa yang telah engkau lakukan, min tarkil aula wal akmal, dengan meninggalkan sesuatu yang lebih utama, yang lebih sempurna. Wa huwa idznuka lil munafiqina fil qu'udi anil jihad, yaitu kamu mengizinkan orang-orang munafikin untuk duduk dan tidak berjihad. Li ayyi sababin adzinta li haula'il munafiqin, لِأَيِّ سَبَبٍ أَذِنْتَ لِهَؤُلَاءِ بِالتَّخَلُّفِ عَنِ الْغَزْوَةِ. Apa alasanmu sehingga kamu memberi mereka izin untuk tidak ikut berjihad? Ya. حَتَّى يَظْهَرَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا فِي اعْتِذَارِهِمْ وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ. Sehingga engkau tahu siapa yang jujur dengan alasan-alasannya dan siapa yang dusta dengan alasan-alasannya. Jadi ini hanyalah sikap yang Nabi yang diluruskan oleh Allah, dan bukan hanya dua ini saja ya, bukan dua ini saja Nabi Allah meluruskan ya apa yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu ditempah oleh Allah sebagai manusia biasa, dia tentu tidak akan mungkin lepas dari kesalahan. Bahkan Nabi mengingatkan kita dalam mendamaikan atau dalam memutuskan hukuman antara dua orang yang bersengketa, menunjukkan bahwa dia manusia. Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya manusia. Ya, sesungguhnya saya manusia. Dan terkadang pandainya salah satu dari kalian yang bersengketa merangkai kata, menyusun kalimat sehingga saya menangkan dia, sehingga saya ambil harta saudaranya untuk diberikan kepadanya karena dia pandai berhujjah. Ini menunjukkan bahwa Nabi manusia. Terkadang dengan pandainya orang beralasan, membuat bukti-bukti yang palsu, Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Ya. Lalu saya putuskan bahwa dia yang menang, ternyata itu harta saudaranya, maka ketahuilah bahwa harta yang saya berikan kepadanya itu adalah potongan api neraka. Ini yang juga ditekankan oleh Nabi. Ini perkara biasa. Nabi SAW bisa jadi, dan bahkan Nabi SAW berijtihad memang ya. Nabi berijtihad dan banyak ijtihadnya. Dan saya teringat teman saya dari Sharjah. Tahu Sharjah? Salah satu daerah bagian Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab kan banyak bagian-bagian wilayahnya, ada Dubai, Abu Dhabi, Ra'sul Khaimah, ada Sharjah. Kalau bahasa Arabnya Syariqah. Di bagian itu dia di waktu mengambil program S2, dia disertasinya adalah mengumpulkan ijtihad-ijtihad Nabi. Ya, mengumpulkan ijtihadun Nabi SAW. Nabi SAW ijtihad, dan terkadang ijtihadnya dan pasti bahwa Nabi kalaupun nanti keliru dalam ijtihad, Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengoreksinya. Ya, langsung mengoreksinya. Terkadang untuk perkara-perkara biasa seperti dalam masalah Nabi SAW mengharamkan madu, bukan madu manusia ya. Ya, ini yang madu asli, ini yang sebenarnya madu asli. Kalau dibawa pulang pecah ya, banyak yang pecah-pecah. Yang madu maksudnya yang diharamkan madu minuman lebah, madu lebah. Ya. Dan surat Tahrim itu memang salah satu contoh bahwa Nabi berijtihad untuk meridhoi, untuk menjadikan istrinya ridha, untuk menarik hati dan untuk mengungkapkan kasih sayang kepada istri, maka dia tidak mau lagi meminum madu. Ya. Artinya dia mengharamkan. Dan saya tidak akan minum-minum madu lagi karena ingin mengambil hati sebagian istrinya. Dan itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini manusia. Salah satu cara untuk bergaul dengan baik kepada istri. Tetapi itu tidak benar dengan cara mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditegur oleh Allah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ya. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah demi untuk menjadi mendapatkan keridhaan istrimu dan mencari keridhaan istri dituntun, dianjurkan bagaimana istri itu ridha, bagaimana istri itu tahu kita bahwa kita mencintainya. Ya, dengan walau dengan cara yang seperti itu, ternyata caranya saja yang diluruskan oleh Allah. Benar bahwa Nabi berijtihad, tapi ini bukan pada perkara-perkara yang prinsip dalam agama. Ya. Seperti memberi izin kan adalah mengurus, memberi izin kepada orang munafikin. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, saya begini, saya begini, saya begini, tidak bisa ikut berperang. Oh, tidak apa-apa. Kan mengurus negara, ya, mengurusi rakyatnya. Ya, makanya tidak yang hal-hal yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bukan perkara-perkara yang prinsip, masalah akidah, masalah apa? Karena ini semua harus berdasarkan wahyu. Ya, jadi apa yang ditegaskan dalam pertanyaan ini benar, dan itu bukan hanya contohnya surat Taubah 43 tentang memberikan izin kepada orang-orang munafikin tanpa meneliti, tanpa mengcross check tentang alasannya. Ya, mereka cukup mengatakan, ya Rasulullah, begini-begini saya tidak bisa berangkat. Ya, enggak apa-apa. Sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengcross check, meneliti, mencari tahu benar enggak alasannya atau tidak. Karena waktu itu masih banyak berkeliaran di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang munafikin. Dan Nabi tahu. Dan terkadang ini bencana. Makanya di perang Tabuk itu Nabi tidak mengizinkan seorang pun. Perang Tabuk ada yang minta izin, Nabi tidak izinkan. Pokoknya berangkat semuanya. Dan ketika Nabi berangkat, Nabi taunya semua harus berangkat. Ketika Nabi berangkat, di Madinah masih banyak orang. Ada di antaranya para sahabat, seperti tiga orang yang tidak jadi berangkat. Ini ceritakan oleh Allah. Kemudian ada yang lain, Abu Zar juga. Dan yang lain-lainnya. Dan mereka ini semua menyusul, kecuali tiga orang tadi dari orang-orang yang beriman. Sementara yang sisanya, mereka tidak berangkat. Dan mereka tidak diberi izin oleh Nabi. Lalu bagaimana caranya? Nanti setelah pulang dari perang Tabuk, nah semua mereka ini dipanggil. Semua ini dipanggil. Kemudian yang lain, yang karena sudah terjadi, nah kan tidak ada perang lagi, sudah pulang dari perang, dan kemudian mereka yang dipanggil memberikan alasan, baru memberikan alasan. Dan alasannya, kata Nabi, kalau begitu ya silakan. Ya. Bukan minta izin untuk tidak berangkat, tetapi mereka tidak berangkat memang. Cuma Nabi menanyakan alasannya. Nah, nanti ada yang beralasan dengan semuanya dusta. Kalau orang munafikin semuanya dusta. Agar mereka tidak dihukum, akhirnya mereka membuat alasan dan Nabi serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mengetahui yang gaib. Kemudian tiga orang sahabat tadi, ya. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi', mereka jujur. Mereka mengatakan bahwa kami tidak berangkat karena alasan malas, ini gini-gini, jujur. Sampai dan Nabi SAW putuskan untuk memboikot mereka. Tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka. Tidak seorang pun yang bertegur sapa, berdekatan. Pokoknya diputuskan hubungan. Dan itu lama. Ya. Dan bahkan 10 malam terakhir dari 50 malam itu mereka disuruh pisah dengan istri. Pisah ranjang dengan istri-istri mereka. Tinggal sendiri. Sebelumnya selama 40 hari, 40 malam mereka bersama istri. Tentu ada yang berteman. Walaupun mereka memang merasa sempit dunia ini. Bahkan salah satu, Ka'ab bin Malik datang ke sepupunya yang biasa sangat dekat dengan dia. Datang ke kebunnya malah. Tidak ada yang, salam pun tidak dijawab. Melihat pun tidak. Dan bahkan Nabi juga tidak melihat. Ka'ab bin Malik yang paling berani dan paling muda di antara mereka yang bertiga. Dia datang ke masjid. Yang lain tidak kuasa. Karena tidak ada yang hidup di tengah-tengah orang tapi sendiri. Dan dia mencoba ketika sholat, mencoba untuk melirik-lirik Nabi apakah melihatnya. Ternyata tidak sama sekali Nabi memandangnya. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun taubat untuk mereka bertiga karena kejujuran mereka. Jujur berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara munafikin diazab oleh Allah. Karena memang orang munafikin menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Jadi itu keceritanya. dan Nabi SAW ditegur oleh Allah. Afallahu anka. Ini teguran yang sangat halus sekali. Sama dengan abasa wa tawalla juga teguran. Ya, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ya, dia berpaling dan bermuka masam dan berpaling ketika datang seseorang yang buta untuk diminta dibacakan Al-Qur'an, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ini saja, yang lainnya, dan Nabi tentu berijtihad karena dia manusia biasa. Selain dari hal-hal yang berkenaan dengan prinsip-prinsip agama, itu semuanya berdasarkan wahyu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi, apakah saya harus cari masjid yang, karena jujur aja masjid sunnah ini kan jarang. Ini kan itu sunnah untuk imam, bukan untuk makmum.